Keong atau bekicot, ya, itu halal atau haram dimakan. Ya. Para ulama membedakan, yang pertama, kalau itu keong laut, ya, atau bekicot laut, maka ini tidak mengapa. Ya. Ini tidak mengapa berdasarkan keumuman dalil, ya, al-ma'u tahurun wal-hillu maitatu. Ya. Air laut itu suci, dan halal bangkainya. Ya, dan halal bangkainya. Adapun kalau keong darat atau bekicot darat, maka terdapat khilaf, ya, di kalangan para ulama. Ya. Di kalangan para ulama terdapat khilaf. Ya, sebagian membolehkannya, ya, dan sebagian melarangnya. Ya. Karena itu katanya termasuk binatang yang menjijikkan. Iya. Ya, intinya ada khilaf para ulama. Ya. Dan nasihat dari dari Al-Lajna Da'imah, ya, komite ulama yang ada di Makkah dan Madinah atau di Arab Saudi, itu sebaiknya ditinggalkan, ya, untuk menghindari khilaf tersebut. Ya. Adapun ulama yang membolehkan, itu pun menasihatkan, ya, cara membunuh bekicot ini, ya, biasanya mereka memanggangnya hidup-hidup atau merebusnya hidup-hidup. Ya. Maka hendaklah kalau air yang disiapkan untuk memasaknya itu benar-benar sudah mendidih, benar-benar sudah panas, sehingga apabila dilemparkan dia bisa langsung mati. Apabila ditaruh di situ bekicot-bekicot tersebut, dia bisa langsung mati sehingga tidak ada penyiksaan terhadapnya. Adapun jika dimasak dari awalnya air itu masih dingin, kemudian dipanaskan, ya, maka mereka mati perlahan-perlahan dengan cara tersiksa. Maka ini tidak dibolehkan. Ya. Namun nasihat dari para ulama sebaiknya hal ini ditinggalkan karena hal itu termasuk binatang yang mustakhbath, yang menjijikkan. Ya. Demikian dinasihatkan para ulama. Wallahu a'lam. Baik.